لا تقنطوا من رحمة الله. أصرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Jangan berputus asa. Jika kalian bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughfir." Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa dia ditarik oleh malaikat maut, atau nyawanya belum sampai ke hukumannya ditarik oleh malaikat maut. Ada pun dosa selain syirik atau di bawah syirik dari dosa-dosa yang bukan kepada Islam, maka jika seorang mati dan belum bertobat darinya, maka ada kemungkinan dia langsung masuk ke dalam syurga dan pada hadap di dalam neraka karena keutamaan tauhid, akidah, atau kemampuan Allah Jalla wa'ala tentunya. Dan andai kata pun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia dimasukkan hanya untuk dibersihkan dari dosa-dosanya tersebut dan tidak akan kekal di dalamnya. Akan tetapi dia akan membuat kita tertipu sehingga seakan-akan kita siap singgah dalam neraka Allah Jalla wa'ala dengan alasan tidak kekal. Namun dia meninggali karena satu hari di hari kiamat itu paling pendeknya seperti seribu tahun di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'lamun." Satu hari di sisi Rabbmu pada hari kiamat itu seperti seribu tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan, "Khamsina alfa sana fasbir sadran jamila." Ada yang panjangnya seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwana ahli nari 'adzab yawm al-qiyamah la rajul yuwad'u tahta rijlihi jamratan, fayadhi min huma jibab wa yakun annahu ashaddu 'adaba wa huwa ahwanu 'adaba." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan di bawahnya, di bawah kedua kakinya dua bara api yang dengannya meleleh dan mendidih otaknya. Kemudian dia menyangka bahwa dirinya merupakan penghuni neraka yang paling keras siksaan, sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaan. Jadi dua tema Bukhari dari mana juga syirah lawan. Maka seorang muslim dia tidak bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah di atas yang berangan-angan masuk syurga dan selamat dari neraka. Ya, sakit ketika dia hendak meninggal. Qala li banih, dia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau seandainya nanti aku mati, ya fahriquni." Kemudian ya bakarlah aku. Kemudian hancurkan sudah menjadi debu. Kemudian kalian buanglah debu tersebut ke angin. Kalian buang. Kenapa? Demi Allah, kalau seandainya Allah menakdirkan untukku diazab, maka Allah tidak akan mengazab. Siapapun tidak akan bisa mengazabku. Karena dia berpikir, ya, jasadnya sudah menjadi debu. Kemudian debu tersebut terbangkan, dibawa oleh angin. Ya, mungkin satu ke sana, satu ke utara, satu ke selatan. Yang mana dia berpikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin mengazabnya ketika jasadnya tersebut sudah terburai menjadi debu. Dia meragukan apa? Dia meragukan kudrohnya Allah. Ya, dan siapa yang meragukan kudrohnya Allah, jelas itu namanya apa? Kekafiran. Falamma mata, ketika laki-laki ini mati, fu'ila bihi dzalik, dilakukanlah seperti apa yang dia wasiatkan. Fa'amarallahu al-ardha, kemudian Allah memerintahkan kepada tanah, kepada bumi, ijma'i, wahai bumi, berkumpullah, kumpulkanlah. Ma fiki minhu, apa yang engkau tampung dari jasad-jasad itu semuanya, ya, fafa'alat. Kemudian bumi menjalankan ya perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Faida huwa qa'imun. Tiba-tiba lagi tadi yang dia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk dibakarkan jasadnya dan kemudian debunya diterbangkan ke langit, ke angin. Ya, tiba-tiba dia berdiri, sudah menjadi seorang manusia kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, mahamalaka, wahai fulan, apa yang mendorong engkau ala ma sana'ata, dari apa yang telah engkau lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia telah meyakini sebuah keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mampu mengadabnya, ya, sehingga dia memberikan wasiat kepada anaknya. Dia meragukan. Qala ya Rabbi khasyyatuk. Wahai Rabbku, aku melakukan ini semuanya dikarenakan ku takut kepadamu. Faham? Dia melakukan itu baik, niat yang bagus. Tetapi keyakinannya jelas itu keyakinan yang kufur. Yang mana kita ketahui secara hukum asal, orang yang berbuat kekafiran tidak bertobat, dia bisa diampuni tidak dosanya? Tidak diampuni oleh Allah. La yaghfiru ay syirka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ya. Berarti yang setimpal dengan perbuatan kesyirikan apa itu? Yang sederajat dengan perbuatan kesyirikan apa? Perbuatan kekufuran. Itu sederajat dia. Walaupun ada si perbuatan sudah pasti kufur. Ya. Orang yang kafir belum tentu berbuat kesyirikan. Jelas. Tapi mungkin ada yang bisa sebutkan contoh, tapi itu menghemat waktu. Menghemat waktu ya, kita enggak perlu diskusi. Orang yang syirik pasti kafir. Orang yang kafir belum tentu, bagaimana orang yang kafir itu belum tentu syirik? Dia menghina Al-Qur'an. Dia menginjak-injak Al-Qur'an. Dia menolak ayat Al-Qur'an. Dia menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berbuat syirik? Dia tidak berbuat syirik karena syirik tasbiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa taala wa yamin khassaisillah. Syirik adalah menyamakan antara Allah dengan makhluknya yang itu merupakan bagian kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Nah, sekarang dia tidak menyekutukan Allah tetapi dia menolak ayat Al-Qur'an, maka dia disebut dengan orang yang kufur. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tapi dia tidak dikatakan dengan orang yang musyrik. Jelas? Tetapi semua orang yang hukumnya apa? Kafir. Allah sebutkan di dalam ayatnya, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka ya menjadikan berhala-berhala tersebut atau kubur tersebut tempat dia ibadahi, dia mengatakan mana abduhum. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini perbuatan apa? Perbuatan syirik atau perbuatan kufur? Itu perbuatan syirik dan juga sekaligus kufur. Di akhir ayat apa Allah katakan? Kadzibun kafar. Mereka itu dusta dan mereka itu kufur dengan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan kesyirikan, tetapi sekaligus menghukumi dia itu dengan kekufuran. Bisa difahami ya. Namun tidak semua orang yang kafir itu, dan orang yang itu pasti kafir. Nah, kondisi laki-laki ini dia berbuat kekufuran. Yang orang yang berbuat kekufuran itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau seandainya dia berbuat kekafiran dikarenakan kejahilannya. Faghfiru lahu, kemudian diampunilah baginya dari dosa kekafiran yang dia lakukan tadi. Bisa difaham ya? Fa hadzal rajulu dhanna bi jahlihi anna Allah la yaqdiru ayajma'a ma tafarraqa min jasadih in fu'ila bihi ma'udi bi bani. Ya, laki-laki ini dia menduga bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengumpulkan apa yang telah terpisah dari jasad-jasadnya. Kalau seandainya melakukan apa yang dia wasiatkan untuk dibakar jenazahnya. Kan dia ini adalah dikarenakan kejahilan dan kebodohan. Tetapi faghfiru lahu, tetapi Allah mengampuninya. Wa hadzal i'tiqad minhu kufrun. Dan keyakinan dia di sini merupakan keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falihada lam yu'akhid li jahlihi. Oleh karena itu tidak diangkat dia dikarenakan kejahilannya. Taib. Waruya Ibnu Majah bisa difahami sisi pendalilannya? Ya, bahwasanya jahil itu merupakan salah satu penghalang yang seseorang itu dinafikan dari bisa diberikan udzur karena kekafirannya. Waruya, ini hadis yang kedua. Waruya Ibnu Majah wal Hakim an Hudzaifah bin Ibnu Majah dan juga Hakim dari Hudzaifah bin Yaman. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yudrisul islamu kama yudras washi'ab. Akan hilang Islam ini sebenarnya hilangnya warna pakaian sudah lama kan, hitamnya sudah besar. Kan seperti itu. Hatta la yadri ma siyam wala shalah wala nasak. Wala shalah. Sampai orang-orang pada waktu itu dia enggak tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu menyembelih, apa itu sedekah. Waliyasra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Maka pada waktu itu Al-Qur'an itu diangkat. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sehingga pada waktu itu tidak tersisa ya apapun dari ayat tersebut. Tep, saya berhenti sebentar ya, Bab fikih saja. Kan kita melihat beliau bersin. Ya. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita enggak mendengar beliau mengucapkan alhamdulillah. Apakah secara fikih kita harus mengatakan yarhamakumullah? Ada yang bisa jawab? Faham ya? Nah, itu mungkin PR nanti. Ya, beliau mengucapkan alhamdulillah, cuman kita enggak terdengar. Ya, apakah kita mengucapkan yarhamakallah? Nah, itu ada pembahasan fikihnya. Baik, masya Allah ya, bagaimana indahnya Islam dan bagaimana nikmatnya ilmu, semuanya ada dibahas oleh para ulama kita. Semoga Allah selalu menanamkan kepada kita kecintaan kepada ilmu dan terus belajar. Baik, masya Allah. Barakallahu fik. Tidak tersisa atau satu ayat, semua sudah diangkat. Wa ya baqawata baqatawa'if minan nas. Kemudian tersisalah di muka bumi ini sekelompok dari manusia. Asy-syekhul kabir wal ajuz. Kakek-kakek yang sudah tua renta. Yaqulun, mereka mengatakan. Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Wa nahnu naquluha. Dan kami setelahnya. Taib. Wa nahnu naquluha. Dan kami juga mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana kakek-kakek kami dulu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu sholat, mereka enggak faham. Faqala lahu Silah. Kemudian Silah nama orang berkata kepada Hudzaifah bin Yaman. Wa huwa Ibnu Zufar Al-Abasi Ar-Rawi an Hudzaifah. Dia namanya Silah Ibnu Zufar Al-Abasi yang meriwayatkan hadis ini dari Hudzaifah bin Yaman. Mata ani anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wa la siyam wa la nusuk. Apa faedah dari ucapan mereka la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu berkurban? Faham ya? Farada an Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah berpaling dari. Thumma raddaha alaihi thalathan. Ya, kemudian dia mengulfa. Apa faedah dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia enggak tahu puasa, enggak tahu salat. Enggak tahu semuanya. Thumma alaihi fi thalithah. Kemudian panggilan yang ketiga, Hudzaifah. Faqala ya Silah, tunjihum minan nar thalathan. Wa Silah, ya, menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan dari mereka dari neraka. Tiga kali diulang oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. dalam keadaan seseorang meninggalkan ajaran Islam bil kulliyah. Ini secara nakid minawaqidul Islam itu wala tahu puasa, enggak pernah dia tahu apa-apa. Tetapi kondisi manusia pada waktu itu dia tidak ada Al-Qur'an. Tidak ada apapun terdengar oleh mereka. Tetapi mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, ayun rahimani wa rahimakumullah, jangan salah kita paham memahami hadis ini. Ini kondisi yang harus kita fahami, tidak terdengar darinya Al-Qur'an. Makanya ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam pembahasan uzur bil jahil itu sangat baik. Beliau membuat kaidah, selama uzur tersebut memang tegak pada diri seseorangnya, dia dijadikan ya uzur dengan kejahilannya. Taib. Qala Ibnu Taimiyah fil fatawa, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau, walihada tafaqal a'immah ala man nasha bi badiyatin ba'idatin an ahli al-ilmi wal imani. Naam. Wa kana hadith ahdun bil Islam fa anqara sya'an min hadhihi al-ahkam adh-dhahirah wal mutawatirah fa innahu la yuhkam bi kufrihi hatta yu'raf ma ja bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepakat seluruh para imam, siapa yang seseorang tinggal di sebuah tempat yang jauh dari ulama, jauh daripada orang-orang yang beriman, dan dia adalah orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia mengingkari. Paham di sini? Kita di sini berbicara Islam yang asli. Bukan orang yang di luar Islam asli. Ya. Ahdi bil Islam. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Sekarang orang kafir mengucapkan enggak la ilaha illallah? Dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Faham? Ahdin bil Islam fa anqara syan min hadhil ahkam adh-dhahirah. Tetapi dia mengingkari daripada hukum ini. Mutawatir salat puasa, mutawatir enggak hukumnya? Zahir atau tidak? Innahu la yuhkam bi, maka syukur Islam, orang tersebut tidak dihukumi kekafirannya sampai dia mengetahui apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Baik. Yang kedua, dari hal-hal yang menghalangi seseorang dari kejahilan, dari kekufuran, saudara-saudaraku muslimin, imani wa imkumullah, ya, disebutkan di sini al-khata, kekeliruan dan kesalahan. Dia mengucapkan kalimat kekufuran karena salah. Apakah sabukul lisan, lisannya itu salah ucap dan seterusnya. Wa adillatu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, laisa alaikum junahun fima akhta walakin ma tamadat qulubukum. Tidak ada dosa bagian apa yang kalian lah padanya. Namun yang kalian dianggap salah apa yang itu kalian sengajakan, yang memang betul-betul niat untuk melakukannya. Ya, dan juga Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Rabb kami, janganlah engkau mengambil apa yang kami itu lupa dan apa yang kami salah. Wa thabata fi sahih Muslim, dan telah sabit dalam sahih Muslim, anna jaba li hadhi du'a qala qad fa'altu. Ya, ketika manusia meminta kepada Rabbnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, maka Allah menjawab qad fa'altu, aku telah melakukannya, maksudnya telah memaafkan dari apa yang telah dia lakukan dosa tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan. Itu sepertinya kalimatnya ketika lembarannya ketika di scan itu berulang. Jadi yang di bawahnya lagi. Baik. Nah, disebutkan di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa rawa syekhan an Amr bin As, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahkama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, fa idza hakama fajtahada ma akhta ajran falahu ajrun. Ketika seorang hakim itu berijtihad, dan apabila dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Disebutkan sini akhta. Dan sifat akhta-nya dalam hal yang mutlak. Apakah itu akhta dalam masalah fikih? Ya, apakah akhta yang memang bentuknya dia hal yang bisa mengeluarkan dari Islam? Ya, perhatikan apa yang disebut oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam fi fatawa. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwanya. Wa ajma'u sahabatu wa sa'iru a'immatil muslimin ala annahu laysa kullu man qala qawlan akhta' fihi annahu yukfar bidzalik wa in kana qawluhu mukhalifan lis-sunnah fatukfiru kullu mukhti khilaful ijma'. Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Sepakat seluruh para sahabat dan seluruh para imam muslimin, ya, ala annu laysa kullu man qala qawlan, tidaklah semua orang yang dia mengucapkan sebuah ucapan kemudian dia salah dalam ucapannya, ya, annu yukfar bidzalik, kemudian orang tersebut dikafirkan dikarenakan perbuatan tersebut, tidak sama sekali. Ya, ini sepakat seluruh para sahabat, sepakat seluruh para imam muslimin. Wa in kana qawlu mukhalifan li sunnah, walaupun ucapannya itu menyelisih daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatukfar kullu mukhti'in, dan mengkafirkan semua orang yang salah, ya, itu menyelisih dari al ijma'. Baik, jelas enggak? Nah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam? Nah, sangat jelas sekali. Baik, kemudian yang ketiga. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah, terpaksa adalah salah satu dari ya hal yang menghalangi seorang dari kekufuran. Allah mengatakan dalam ayatnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Dan siapa yang seseorang itu kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa, kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tetap di dalam keimanan, walakin man syaraha bil kufri, dan siapa yang seseorang, kecuali siapa yang dilapangkan, siapa yang lapangkan dadanya untuk menerima kekufuran tersebut, fa alaihi ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim, maka bagi mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab, ya. Bisa difahami sisi pendalilannya? Tapi orang yang dikafirkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang memang sengaja dia berbuat kekufuran. Tetapi ketika seseorang terpaksa dia melakukan kekufuran, dipaksa, nanti akan kita jelaskan apa bentuk seseorang itu dikatakan terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Baik. Allah mengatakan dalam ayatnya, wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qarya adh-dhalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ya, Allah SWT mengatakan yang artinya, orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, ataukah wanita-wanita, semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari ini, yaitu Mekah, yang zalim penduduknya. Ya, ini kapan ayat ini turun? Maksud daripada orang yang zalim dari penduduknya siap kapan? orang-orang jahat darinya, dan berilah kami penolong dari engkau wahai Rabb kami. Jadi mereka pada waktu itu tidak mampu untuk keluar dari kota Mekah, ya, untuk menghindarkan mereka dari kekufuran karena lemah. Apakah lemah dari sisi harta, kekuatan atau lain sebagainya? Ya, qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz dalam kitab Fathul Bari, wal mukruh la yakunu illa al-mustad'afan ghairu mumta'in an fi'lin ya ma umira bihi. Sehingga yang disebut dengan orang yang mukroh, orang terpaksa, la yakunul illa mustad'afan. Tidaklah kecuali memang orang yang lemah, yang mereka tidak bisa menghalangi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya, mereka tidak mampu untuk berhijrah. Mereka tidak mampu meninggalkan kekafiran yang ada di kota Mekah pada waktu itu karena lemahnya mereka. Tapi orang-orang yang mereka tidak lemah, mereka mampu untuk berpindah dari tempat tersebut, tetap juga tidak pindah, maka ini berbeda hukumnya. Baik ya, perhatikan di sini, kita lanjutkan. Syurutul ikrah. Ini selesai kita bahas ini, kemudian kita tutup pengajian kita. Wa dzakara al-hafidz, syarat-syarat seseorang itu dikatakan ikrah, terpaksa. Wa dzakara al-hafidz, disebutkan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar, ya, dari marji yang sabik dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-12 di halaman 389, ada 4 syarat seseorang itu dikatakan mukroh, terpaksa. Ayakuna fa'iluhu qadiran 'ala ma yuhaddid bihi wal ma'mur ajizan anda walau bil firar. Orang yang mengancam untuk membunuh tersebut, kalau kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran atau yang misalnya dia mampu untuk, dia tidak mampu untuk membela dirinya, menghalangi dirinya dari kejelekan yang akan dilakukan oleh orang yang mengancamnya tadi. Walaupun lari pun dia sudah gak mampu. Sering fahami? Namun kalau seandainya yang mengancam adalah anak umur 7 tahun, awas ya, saya bunuh kamu kalau kamu gak mengucapkan kekafiran. Ya badannya Masya Allah besar. Anak tadi dipegang kepalanya, dipelentir, udah hilang sudah. Wah, saya ini dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran tadi sama anak itu. Gak bisa. Tetapi seseorang yang dikatakan boleh untuk dia mengucapkan kalimat kekafiran dikarenakan dia terpaksa ketika orang yang mengancamnya itu benar-benar mampu melakukannya dan betul akan dia realisasikan. Dan dia sendiri gak mampu untuk dia menahannya. Ada seseorang bawa samurai. Kalian ucapkan semua kekufuran, kalau gak sebunuh kalian semuanya. Sementara orang yang diancam untuk membunuh ucap kalimat kufuran itu ada 30 orang. Semuanya laki-laki dewasa. Ini kira-kira bisa enggak? Dia sendiri orang yang mengancam membunuh tadi. Sementara yang diancam ada 30 orang laki-laki dewasa. Maka ini tidak termasuk dari uzur. Ya, dia mengucapkan kalimat kekufuran tadi. Karena apa? Dia tidak ajiz. Orang yang diperintahkan untuk mengucapkan kekufuran itu tidak lemah dia. Dia punya kekuatan. Bisa melawan. Yang kedua. Ayyazlab ala zinni anu idha mtana awqa'a bihi dalik. Ya, praduga dia. Kalau seandainya memang dia tidak akan mengucapkan kalimat kekufuran tersebut, memang akan terjadi apa yang diancam tadi. Tapi kalau cuma sekedar gertak-gertak sambal, itu gak perlu ditaati. Golabat tuzonnya dia ini pasti saya akan dipancung di kepala saya kalau saya tidak mengucapkan kalimat kekufuran. Kemudian yang ketiga. Ya, kemudian kita keempat, selesai pengajian di sore hari ini. Al-thalith ayyakuna mahaddadahu bihi fawriyan. Falaqala illam taf'al kada darabtuka ghadan la yuqaddiru mukrahan. Orang yang mengancam tadi, dia mengancam di detik itu juga. Kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kufuran, saya habisin kamu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, awas ya, kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekufuran, saya bunuh kamu, saya pukul kamu besok. Besok dia pukulnya. Diancam kita, kemudian dia kabur. Ya sudah, saya mengucapkan kalimat kekufuran. Boleh atau tidak di sini? Tidak boleh. Karena dia satu hari bisa lari ke Jepang. Dia hari ini di Aceh nih. Besok mau dibunuh bisa lari ke Jepang dia. Sampai besok sampai. Ya, bisa difahami sehingga orang seperti ini dia dikatakan mukroh. Tapi ibaratnya pisau sudah di leher dan dia memang tidak punya cara lagi untuk melakukannya. Wa yustathna ya inna dzakaran zamanan qariban jida. Itu dikecualikan maksudnya ketika dia diancam dengan zaman yang sangat dekat. Faham ya? Baik, kemudian yang keempat saudara-saudaraku. Alla yadhhar minal ma'mur ma yadullu ala ikhtiyarihi. Tidak nampak dari orang yang diperintahkan itu apa yang memang dia dipilih. Faham? Maksudnya dia hanya terpaksa dari perbuatannya. Ya, hanya terpaksa dari perbuatannya. Tapi dalam hatinya dia harus apa? Harus benci apa yang dia ucapkan tersebut. Tapi kalau hatinya slow-slow aja, biasa-biasa saja, nggak ada masalah mengucapkan kalimat kekufuran, ya malah senang, malah bahagia, maka inilah hal yang sangat fatal. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan al-ajiz. Ya, kita belum selesai. Ya, kita kira-kira seperti yang saya sebutkan di awal kajian, ya kira-kira hal yang memang perlu dirinci dan ditafsil, kita baca apa yang dirinci dan ditafsil, apa yang penjelasan yang lebih, sehingga saya baca hampir semua apa yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu ta'ala, dan memang belajar kitab itu harus banyak bersabar. Ya, harus banyak bersabar. Memang harus seperti itu. Ya, jangankan di sini atau teman-teman yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya, dulu pas kita diaman, ketika buka pelajaran itu Masya Allah yang hadirnya ramai sekali. Ya, di sepertiga kitab itu sudah hilang setengah jemaah. Ya, muktamad kitab itu paling yang sisa 5-10 orang. Itu diaman yang sifatnya memang orang kesana memang mau belajar. Tidak kesibukan cuma belajar. Cuman begitulah belajar kitab, harus banyak bersabar, banyak ujian. Jadi setiap antum mulai belajar, banyak berdoa sama Allah agar diberikan kesabaran untuk bisa menyelesaikan apa yang kita baca. Dan itu insya Allah tahsilnya itu luar biasa ketika seseorang memahami, sabar melewati kitab-kitab para ulama di dalam ya dia menuntut ilmu agama. Karena sedikit kita ketika belajar, kita tidak lagi berbicara dengan saya menuntut ilmu agama itu memudahkan saya istiqomah. Nah, ini adalah salah satu tujuan yang agung. Namun kita harus naik level yang mana ketika kita belajar memudahkan kita untuk istiqomah dan juga ada ta'sil, ada hasil dari ilmu yang kita belajari. Jelas ya? Makanya penuntut ilmu itu kan ada tingkat-tingkatan. Ada tingkatan awam, ada tingkatan orang yang belum belajar, ada tingkatan penuntut ilmu. Nah, orang yang asal, orang awam yang baru belajar, asal dia bisa rajin sholat, istiqomah itu luar biasa. Begitu juga dengan orang yang hijrah, asalkan dia sudah mulai menampakkan sunnahnya, ya dan lain sebagainya, ya maka itu luar biasa sudah. Tapi kalau sudah naik tingkat penuntut ilmu, hal yang saya sebutkan tadi memang sebuah kewajiban. Ya, dengan ilmu kita bisa istiqomah, tetapi tidak berhenti hanya sampai di titik itu, tetapi ada ta'asil. Ada ilmu yang kita peroleh dari hasil kita belajar. Ya, ketika kita diskusi, kita ngerti tentang syurut, mawani, dari takfir. Ketika kita membahas bidah, kita ngerti, oh bidah begini. Ketika kita membahas asma dan sifat Allah, kita ngerti kaidah-kaidahnya. Ya, jadi jangan, mohon maaf, ya bulu-bulu yang ada di dagu kata kita saja yang panjang, terus bertambah setiap harinya, namun ilmu kita tidak bertambah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Besok kita berdoa dan memohon kepada Allah, agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ya untuk menanamkan kecintaan ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon maaf ya, Mas Anom dan teman-teman yang lain semuanya, saya tarik undur. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.